Agar Thank you. berjalan menempuh kegelapan dalam menyusuri hidup di tengah-tengah penderitaan. Lalu ku temui kegagalan. Cinta hati hancur luluh tak berdaya. Terima kasih.